Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ya. Dari mana ini? Dari atas ya. Ya. Wa ma qadarahu haqqa qadrih. Man nafa umuma qudratihi. Ini ya. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Berkata al-musannif. Ya. Wala qadaruhu haqqa qadrih. Maka ia tidak memuliakan Allah dengan sebenarnya. Siapa itu? Man nafa umuma qudratihi. Itu orang yang menafikan keumuman cakupan dari qudrah Allah. Wa ta'alluqiha bi af'ali ibadih. Dan keterkaitan qudrah Allah dengan segala perbuatan para hambanya. Min ta'atihim wa ma'asihim. Wa akhrajaha an khalqihi wa qudratihi. Ya, berupa ketaatan dan kemaksiatan. Lalu dia mengeluarkan keduanya dari penciptaan Allah SWT dan kemampuan Allah. Ini sanggahan terhadap madhab siapa? Hah? Ahsan ta madhab Qadariyah. Maka Qadariyah mereka tidak mengagungkan Allah. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan kudrah Allah dari perbuatan hamba. Masyiah Allah dari perbuatan hamba. Maksiat mereka, ketaatan mereka, ya, kata Qadariyah itu tidak ada hubungannya dengan ya dengan ya kudratullah, dengan kekuasaan Allah. Ya, wa ma wala qadarallaha haqqa qadrih adadu haula. Dan juga tidak termasuk yang memuliakan Allah dengan sepatutnya, yaitu yang berseberangan dengan mereka. Yaitu berseberangan dengan mereka siapa berarti? Kaum siapa? Kaum Hah? Jabriyah. Ahsan tu. Kaum Jabriyah. Ya, kaum Jabriyah menafikan dari hamba ya masyiah, iradah, ya kemudian ikhtiar, kemudian qudrah, naam dinafikan. Hanya bersandar. Mereka semuanya Jabriyah maupun Qadariyah termasuk yang tidak mengagungkan ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Paham sini? Ah. Fadal baca sini. Ya, bawa. Bismillah. Allah Humulladina aradhuha wa humulladina awjaluha istiqlalan wa ja'alallaha 'anizan wa ja'alahu syuraka'a fil khalqi. Ta'allahu an dzalika tadqul mu'tazilati wa man masha fi rikabihim min Nufati Qadri. Dari atas ya bacanya ya. Ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ya menjelaskan pernyataan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, barang siapa yang menafikan keumuman cakupan qudrah kekuasaan Allah dan ya keterkaitan kekuasaan Allah dari perbuatan hamba, dia menafikan ta'alluqaha. Wa man nafa umuma qudratihi wa ta'alluqaha bi af'alil ibad, siapa itu semua berupa maksiat hamba, ketaatan hamba, hada fil qadariyah. Karena kata Syekh Shalih Al-Fauzan ini adalah kaum qadariyah. Alladzina ghalau fi isbatil ya fi isbatil qudratil abdi, yang mereka berlebihan dalam menetapkan kemampuan hamba. Jadi kata mereka, wah hamba sendiri ini. Wa ja'aluhu yakhluqu fi'la nafsih. Ya, dan mereka menyatakan bahwasanya hamba tersebutlah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Hamba yang menjadikan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan Allah sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Wa Allah lam yurid wa lam yuqaddir fi'la. Allah tidak menginginkan dan Allah tidak mentakdirkan ya, perbuatan mereka. Ini ya, Qadariyah sampai sekarang masih berkembang ya. Ada di IAIN yang sekarang jadi UIN ya, ada di kalangan liberal ya. Bahkan di kalangan orang-orang awam ya. Dan Qadariyah ini ya paling banyak ini di Mu'tazilah, akhirnya merembet ke kalangan Asy'ariyah. Asy'ariyah ya juga terjangkit Qadar, Qadariyah, walaupun tidak separah Mu'tazilah. Nah, wa innama huwa alladhi aradahu istiqlalin. Namun hambalah yang menginginkan perbuatannya tersebut secara mandiri sendiri. Enggak ada cangkur paut sangkut paut dari Allah. Wa fa'alahu istiqlalin. Dan mereka melakukannya ya dengan sendirinya juga. Ma'anna Allah yaqul, padahal Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ya Allah juga Ta'ala berfirman, ya. Wallahu khalaqahum mamat wa wallahu khalaqakum mamma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Nah, ini. Ya. Mereka mengingkari. Baik. Kemudian kata beliau lagi, mana kata Syekh, hum yaqulun, mereka menyatakan al abdu yakhluqu fi'la nafsi, hamba menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Ya, hamba menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Faja'alu khaliqin ma'allah, maka mereka menjadikan bahwa mereka adalah mereka menjadikan banyaknya pencipta di samping Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ya. Ini Qadariyah ini banyak dari Mu'tazilah. Asy'ariyah juga terjangkit Qadariyah. Ya, orang awam juga terjangkit. Ini perlu diwaspadai. Kata Nabi, wa idza laqita ulaika fa akhbirhum. Ini bukan kata Nabi, kata siapa? Ibnu Umar. Akhbirhum anna bari'u minhum wa annahum bura'u minni. Kalau kau berjumpa dengan mereka, kabarkanlah mereka berpas diri dariku, aku berpas diri dari mereka. Nah. Dan kalau mereka beramal, kata Ibnu Umar, enggak diterima amalannya. Sampai Ibnu Umar bersumpah. Ya. Ibnu Umar bersumpah, law anna li ahadihim mithla Uhudin dahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Subhanallah. Nah, kemudian mana lagi? Mana? Wama qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Hada fil qadariyah minal mu'tazilati wa ghairihim. Ya, ini adalah bahasan tentang qadariyah dari kalangan Mu'tazilah dan selain mereka. Ya. Kalau kebalikannya, Jabriyah itu dari kalangan Jahmiyah. Ya, dari kalangan Jahmiyah. Ya, alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan, innallaha lam yakhluq af'alal ibad wala aradaha. Allah tidak menciptakan perbuatan hamba dan apa yang Allah dan wala aradaha, dan Allah tidak menginginkan perbuatan hamba tadi. Alladzina awraduha hum wa hum humul ladzina awjaduha, namun hambalah ya yang menginginkan perbuatannya sendiri, yang menciptakan perbuatannya sendiri istiqlalan secara mandiri. Waja'alullaha ajizan, maka mereka kalau begitu menjadikan Allah tidak mampu, kurang sifat menciptanya. Iya enggak? Ternyata ada yang enggak bisa Allah ciptakan, itu apa? Perbuatan hamba. Nauzubillah. Waja'alulahu syuraka'a fil khalq, berarti mereka menjadikan diri mereka sendiri dan setiap hamba sebagai sekutu bagi Allah dalam masalah penciptaan. Ta'alallahu an dzalik, wa hadza qaulul mu'tazilati wa man masya fi rikabihim minan nufati al-qadari. Dan maha tinggi Allah dari ucapan tersebut, ini adalah pendapat kaum Mu'tazilah, dan siapa saja yang berjalan di pijakan ya, pijakan kaki mereka di jalan yang sesat tersebut dari kalangan para pengingkar takdir. Ya, para pengingkar takdir. Ya dan bila ini pengingkar takdir, kalau sakit jangan dibesuk. Kalau mati jangan ngelawat. Apa tuh? Jangan ditakziah. Ya, sebagaimana bimbingan nubuwah. Perlu diketahui ya, bahwa pengingkar takdir, coba tanya mantu. Qadariyah kafir enggak? Akbar. Qadariyah kafir apa enggak? Nah, kafir enggak Qadariyah? Kok kafir? Masya Allah. Nah, enggak ada rinciannya nih, Mas Afif. Kafir enggak Qadariyah? Tidak. Enggak. Benar. Apa? Masih membaca syahadat. Tapi biar rinci ya, lah. Dirinci. Ya, kan beriman pada takdir itu ada 4 tingkatan. Mengimani apa? Hah? Ilmu Allah. Yaitu mengimani ilmu Allah. Yaitu Allah mengetahui semua perbuatan hamba. Yang kedua apa lagi? Hah? Kitabah. Ya, walaupun enggak tertib ya, Mas. Kitabah. Itu kita mengimani Allah telah mencatat perbuatan hamba 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi. Yang ketiga apa? Hah? Iroda. Allah menghendaki perbuatan hamba tersebut. Yang keempat apa? Hah? Hah? Apa? Khalq, penciptaan. Allah menciptakan perbuatan hamba. Baik. Dirinci. Kata para ulama, kalau Qadariyah ini mengingkari bahwa Allah tidak mengetahui. Ya, Qadariyah ini mengatakan Allah tidak mengetahui apa yang saya akan lakukan, yang saya sedang lakukan dan akan lakukan. Allah cuma tahu apa yang sudah saya lakukan. Nah, berarti dia mengingkari sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata para ulama, inilah yang kafir murtad keluar dari Islam. Walaupun kata Ibnu Taimiyah Syekhul Islam di Al-Wasithiyah, kelompok yang menafikan ilmu Allah ini sudah punah. Walaupun kenyataannya ternyata ada lagi di IAIN dulu demikian. Ya, Harun Nasution dengan pelopornya, pembawa bendera Qadariyah di Indonesia, yang menafikan sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang berjalan di atas jalan mereka ini, inilah yang kafir murtad keluar dari Islam. Nah, para ulama merinci. Kalau yang cuman mengingkari yang ketiga dan keempat, maka mereka mubtadi, dol, sesat, menyesatkan, tapi tidak sampai dikafirkan. Oleh karena itulah ya, berbagai perawi yang siqah dari kalangan Qadariyah maupun dari kalangan ahli nahu yang memang mumpuni, semisal Akhfash itu Qadari. Akhfash itu ada berapa macam nama, tapi yang murid dari Sibawaih, Akhfash kalau diitlakan Akhfash itu adalah ya sahib Sibawaih, beliau adalah kata Adz-Dzahabi di Syiar, ya karena qadariyan, dia adalah qadari. Rajul su, seorang yang ya jelek ya, ada apa akidahnya. Nah, yang ini enggak dikafirkan. Baik, bisa dipahami sini ya. Nah, kemudian kita bahas yang sekarang, yang kelompok yang kedua, yaitu dari kalangan siapa ini? Jabriyah. Ya, Jabriyah. Qala rahimallahu taala. Wala qadarallaha haqqadrih adadadu haula, lawan dari mereka. Nah. Ya, tafadhal dibaca sini. Ya, Mirzam. Iradatun aslan wala masyiatun wa innama huwa muharrakun musayyarun la mukhayyarun wa annahu yaf'alu ta'ati biwayri ikhtiyarihi wa biwayri kudratihi wa yaf'alu ma'asi biwayri kudratihi wa biwayri ikhtiyarihi idhan yusi'una dhanna billahi لأنهم يعذبون على شيء ليس من فعلهم وأن الله ظلم العبد بحيث عذبه بشيء ليس له فيه دخل وإنما هو محرك ليس باختياره هذا قول الجبرية والعياذ بالله وهم على النقيض من القدرية وأهل السنة والجماعة توسطوا فقال العبد له مشيئة وله إرادة ولكنها لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا وإرادته والعبد يقدر مampu والعبد يقدر على فعل الخير وترك الشر هو المطيع وهو العاصي بفعله وإرادته ومشيئته walau sya'a ma'aso walau sya'a ma'azana walau sya'a ma'asaroko wal abdu yaf'alul khairu bimasyiatihi wa yaf'alul syarru bimasyiatihi walakinnaha ba'da masyiatillahi subhanahu wa ta'ala wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin wallahu alaqan uqubati ala af'alil ibadi ala al-kufri ala syirki ala ma'asi ala dhunubi alaqan thawaba ala ta'ati wal hasanati. Cukup ya, mana dari atas ya tadi yang saya sebutkan ya mengenai kafirnya qadariyah dibagi ya. Itu yang mengingkari apa? Jangan sampai salah paham ya. Beri tingkatan iman pada Korea bertakdir tingkatan imannya iman pada ilmu Allah, kitabah, ya. Kemudian irodah dan juga al-khalq. Nah, yang qadari yang tidak ditakdirkan, yang hanya mengingkari al-khalq dan juga irodah. Kalau yang dikafirkan yang mengingkari adanya apa? Ilmu dan kitabah. Taib santum. Nah, ini ya. Penting diperhatikan, jangan sampai salah paham. Disebutkan di situ ya oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi ya, mengenai perincian ini. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama, terutama di buku-buku akidah lanjutan ya. Mana qala Syekh Shalih Al-Fauzan, dan tidak mengagungkan Allah dengan semestinya ialah lawan dari mereka, lawan dari ya, Mu'tazilah, yaitu Qadariyah, yaitu lawannya dari kalangan Jabriyah yang ada di kalangan Jahmiyah. Kalau Qadariyah mayoritas di ya, Mu'tazilah. Kalau Jabriyah mayoritas di Jahmiyah, walaupun tidak membatasi hanya pada itu aja. Buktinya ternyata Asy'ariyah terjangkit juga, ya, Qadariyah. Nah, Asy'ariyah juga terjangkit juga, ya, Jabriyah. Nah, tapi firqah yang mengumpulkan semua kesesatan pada kata para ulama cuma satu. Yaitu apa? Syiah Rafidhah. Semua kesesatan ada di Syiah. Kuburiyun ada, semua ada, semua. Ya, semua itu ada di Syiah Rafidhah. Iya dan billah. Itu firqah paling khabis, paling sesat. Nah, qala alladzina 'ala naqid. Nah, yaitu yang mereka bertolak belakang minal Mu'tazilah dari kalangan Mu'tazilah wahum al-Jabriyah, yaitu kalangan Jabriyah dari kalangan Jahmiyah. Mereka menyatakan ala abdu laisa lahu iradatun aslan wala masyiatun. Hei, hamba ini enggak punya keinginan sama sekali. Enggak punya masyiah kehendak sama sekali. Innama huwa muharrakun. Hamba ini cuma digerakkan oleh takdir. Kebalikannya, kalau Qadariyah mengingkari takdir. Hamba itu musayyarun, dipaksa. Ya, la mukhayyarun, tidak diberikan pilihan. Enak benar jadi Jabriyah nih. Mau zina, mau apa, takdir, enggak boleh. Tapi giliran kita tempeleng kepala dia, marah dia kalau dibilang takdir. Jangan marah Mas, takdir Mas, tempeleng lagi. Kelepak kepalanya, tendang, marah. Oh, takdir Mas, ngapain marah? Saya kan digerakkan oleh Allah untuk nempeleng kepala Anda gitu. Ya, pasti dia enggak terima. Nah, jadi Jabriyah ini akal-akalan aja. Dia ngomong begitu untuk membebaskan diri dia dari taklif, nah, gitu aja. Dari syariat, gitu aja udah. Annahu yaf'alu, kemudian kata Jabriyah, sang hamba melakukan taat bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa ada keinginan dari dia. Wa bi ghairi qudratihi, tanpa ada kemampuan dia. Wa yaf'alul ma'asi bi ghairi qudratihi wa bi ghairi ikhtiyarihi. Kalau dia melakukan maksiat tanpa pilihan dia, tanpa ada kuasa dari dia, iya dan billah. Wa kemudian idan yasiuna dhanna billah. Kalau begitu mereka buruk sangka kepada Allah. Kenapa? Li'annahu yu'adzibuhum 'ala syai'in laisa min fi'lihim. Ya, karena mereka menyangka otomatis Allah akan mengadab mereka atas suatu hal yang bukan perbuatan mereka. Itu kan perbuatan Allah kan. Seolah-olah mereka itu robot. Ya. Allah pegang remote controlnya. Mereka suruh ngambil, habis itu disiksa. Kan ini berarti memberikan sifat kezaliman bagi Allah. Iya dan billah. Ya, kemudian mana lagi? Wa anna Allah zalama al-abada, berarti Allah menzalimi hamba. Bi haitsu adzabahu bi syai'in laisa lahu fihi dakhlun wa innama huwa muharrakun. Di mana Allah mengadab hamba dengan sesuatu hal yang hamba di situ enggak ada sama sekali peran, enggak ada dia. Ya. Enggak ada sama sekali perannya. Dia itu cuma digerakkan aja. Laisa bi ikhtiyarihi, bukan dengan pilihan dia. Ini adalah pendapatnya kaum Jabriyah wal iyadz billah. Wa ala wa hum ala naqidi min al qadariyah. Mereka kebalikan dari kalangan Qadariyah. Ya, ahlus sunnati wal jamaah, sedangkan ahlus sunnati wal jamaah itu berada di tengah-tengah. Ahlus sunnah menyatakan al abdu lahu masyiatun wa lahu iradatun, walakinnaha la takhruju an masyiatillahi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, hamba mereka memiliki kehendak, memiliki keinginan. Namun kehendak dan keinginan hamba tidaklah lepas, tidak dapat keluar dari kehendak dan keinginan Allah. Ya, wa matasyauna ila ayyasha Allahu rabbul alamin. Wal abdu yaqdiru ala fi'lil khairi wa tarkil ma'asi. Hamba itu mampu untuk melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan. Hamba itu muti, dia taat, wa huwal 'asi, dialah yang bermaksiat, bi fi'lihi, dengan perbuatannya, dengan iradahnya, dengan masyiahnya, dengan kehendak dan keinginannya. Walau syaa ma'asa, seandainya sang hamba menghendaki, dia tidak akan bermaksiat. Walau syaa mazana, seandainya sang hamba berkehendak, dia tidak akan berzina. Walau syaa ma'saraqa. Ya. Maka seandainya dia tidak berkehendak, dia tidak akan mencuri. Fal abdu yaf'alul khair khaira bi masyiatihi. Hamba melakukan kebaikan dengan, ya, kehendaknya, yaf'alu syarra bi masyiatihi. melakukan keburukan pun juga dengan kehendaknya. Lakinnaha ba'da masyiatillah. Namun semua itu kehendak dan keinginan hamba itu terjadi setelah dapat terlaksana kalau itu sesuai dengan kehendak atau keinginan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tasyauna ila ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kalian tidak dapat berkehendak, tidaklah kalian berkehendak kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Mereka ingin ini, ingin itu. Ternyata Allah tidak kehendaki. Tidak jadi. Pak Apip cita-cita istrinya 4. Ya. Tapi ternyata Allah belum kehendaki. Ya. Misalkan. Hah? 5 dong. Yang subur. Masa? Antum. Tuh. Ya, kalau Pak Amin mah nggak ada irodahnya udah satu aja udah sampai mati dah kata Pak Amin. Ya. Nggak ada udah, nggak ada udah, tutup buku udah. Kalau Pak Amin tutup buku ya, nah, udah, Masya Allah. Mana lagi tadi? Wallahu allaqa al-uqubati, maka Allah mengaitkan hukuman. Ya, ala ahlil ibad, kepada perbuatan hamba. Wa alal kufri, wa alal syirki, wa alal ma'asi, wa alal dunubi. Allah mengaitkan hukuman atas kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dosa-dosa. Ya, Allah qasawaba ala ta'at. Ini udah dibaca belum? Udah. Dan Allah pun mengaitkan pahala itu ya dengan ketaatan, wal hasanat, dan juga dengan berbagai kebaikan. Ya, fal jazau sampai sini udah dibaca? Belum. Nah, coba baca pul. La kudrata lahu wa la masyi'ata lahu wa huwa al-majnunu wa as-saghiru wa an-na'imu la yu'akhadhu maknanya yu'adzabu. Terus li'annahu laysa lahu kudratun wa la masyi'atun fa la yu'akhadhu idza hasala shay'an minhu shay'un fa'il hasala. Terus la yu'akhadhu 'ala hadha la yu'allimu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wa kadzalika al-mukrahu. Mukrahu, isim maf'ul. Al-mukrahu yang dipaksa. Terus al-mukrahu la yu'akhidullahu li'annahu bila ikhtiyarin. Bila ikhtiyarin. La yu'akhidullahu. Yang terakhir, bukan yu'akhad. Karena ada fa'ilnya. Dari mana pul bacanya pul? Maka jaza balasan. Ma'ul liqa bil qada wal qada. Inna ma'ul liqa bi af'alil ibad. Balasan itu tidak dikaitkan dengan qada dan takdir. Ya. Namun yang dikaitkan dengan takdir adalah perbuatan para hamba. Allah membalas mereka atas perbuatan mereka. Au yujazihim 'alaiha, atau Allah membalas mereka atas dosa-dosa mereka. Lidzalika alladzi la qudratalahu, oleh karena itu yang tidak memiliki kudrah sama sekali, kemampuan sama sekali, wala masyiata, enggak punya kehendak sama sekali, yaitu orang gila, anak kecil, orang yang tidur, mereka la yu'akhud. Mereka tidaklah disiksa. Ya. Adapun orang yang gila, nanti dia menjadi ashabul fatrah, diuji. Lianahu, adapun di dunia mereka enggak berlaku hukum taklifi. Mereka bukan mukallaf. Lianahu laisa lahu qudratun wala masyiatun. Fala yu'akhadhu idza hasala syai'un minhu. Maka kenapa? Karena mereka enggak punya kudrah sama sekali, enggak punya masyiah, enggak punya kemampuan, enggak punya kehendak. Ya, kalau mereka berbuat salah, maka mereka tidak dihukum apabila muncul sesuatu hal kesalahan dari mereka. Ya. Nah, memang secara taklifi mereka bukan mukallaf. Ya, namun kalau mereka ini ada orang gila ya, tiba-tiba datang ke rumah antum, nimpuk rumah antum. Nah, walinya wajib ganti. Kayak anak kecil, ya enggak? Anak kecil, ya. Anak kecil datang enggak ke rumah apa ke mobil antum coret-coret. Memang dia enggak dosa, tapi walinya wajib ganti. Ya, enggak bisa walinya. Woi, enggak belajar usul fikih antum. Anak kecil gue ilmu kalam. Ya. La yu'aqab ala fi'lihi. Wah. Enggak bisa. Kalau yang korbannya belajar fikih, wah mari kita buka kitab fikih. Ah, baru rame dia tuh ya. Terus mana lagi tadi? Mana? La yu'akhadhu 'ala hadha. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang yang ya kecuali dengan kemampuannya. Laha maka sabat wa laha makta sabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah ini jelas ya. Wahai Rabb kami, jangan engkau mengadab kami apabila kami lupa atau kami keliru. Kadzalika al-mukrahu, demikian pula orang yang dipaksa. Al-mukrah la yu'akhidhuhu Allah, orang yang dipaksa itu tidak disiksa oleh Allah. Kenapa? Li'annahu bila ikhtiyari, karena dia melakukan tanpa ada pilihan. Dan mukrah ini mendapatkan uzur yang paling banyak di setiap kasus ya. Di setiap kasus. Tapi ya mukroh ini enggak serta-merta. Mukroh itu memang sampai orang yang mengolok-olok istihza dalam din itu memang dia boleh ya darurat demikian. Ya ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, itu dia memang boleh. Namun ya kalau terkait ya ta'allaq bihaqqil ghair, kalau berkaitan dengan ya hak orang lain maka enggak boleh. Misalkan begini. Mas Andika, ya. Kamu kalau ya enggak bunuh si fulan, saya bunuh kamu. Dipaksa kan? Itu enggak boleh ngelakukan. Kenapa? Karena berkaitan dengan hak orang lain. Paham enggak di sini? Ya, mukrah-mukrah itu enggak bisa jadi udzur selamanya. Ngerti enggak? Kalau berkaitan dengan hak orang lain enggak bisa, enggak berlaku. Ya. Saya enggak ngerti sini enggak? Kamu, saya bunuh kamu. Ya. Kalau kamu enggak perkosa semua wanita itu. Ini enggak boleh. Enggak bisa deh. Wah, terpaksa. Ya udah. Enak banget ya. Terpaksa. Kan mukrah. Kan ini dipaksa. Oh, itu enggak berlaku. Bisa dipahami sini enggak? Ya. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Ngerti Pak Habib? Nah. Dipaksa antum Pak Habib suruh nikah lagi sama istri antum. Waduh, enggak usah dipaksa itu mah. Itu mah sukarela, insyaallah. Iya. Yeah. Kalau kamu enggak nikah lagi, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Wah, ini luar biasa ini. Hah? Aduh, luar biasa ini. Langsung dilapel 3 namanya. Cep Amin dia bisa ngomong dia sekarang. Masyaallah. Itu yang Amin. Lihat di matan berikutnya. Nah, lihat. Qala rahimallahu taala. Mana ini? Ya. Ini lawannya Jabriyah. Ya. Alladzina qalu, yang mereka menyatakan innahu yu'aqibu 'abdahu 'ala ma lam yaf'aluhu, bahwa Allah akan menyiksa hambanya tanpa apa 'ala ma lam yaf'alu, atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh hamba. Bal yu'aqibuhu 'ala fi'lihi subhanahu, namun Allah mengadab menyiksa sang hamba atas perbuatan Allah karena dia si hamba dipaksa oleh Allah. Na'udzubillah. Ya. Nah, baca lagi syarahnya Saiful sedikit itu. Bal yu'aqibuhu 'ala fi'lihi subhanahu yaquluna inna allaha wallazi khalaqal ma'siyata wal 'abdu laysa lahu fiha ay tadkhulu ay wal 'abdu laysa lahu fiha apa i'rabnya ay isim laysa ayyu tadakhulin innama ajbarahu alaiha idan yu'adhibuhu ala ghairi fi'lihi fa yakunu zaliman ta'ala lillahi ta'ala Allah an dhalika. Nah, mana yang mereka menyatakan Allah mengadab hamba atas perbuatan yang tidak dilakukan hamba. Namun Allah mengadab hamba atas perbuatan yang dilakukan oleh Allah. Nauzubillah. Ini tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa taala khalaq alladhi khalaqal ma'siyah. Allah lah yang menciptakan maksiat. Ya dan billah. Ya. Wal abdu laisa lahu fiha ayyu tadakhulin. Hamba sendiri ya enggak punya campur tangan sedikit pun. Nauzubillah. Hamba sendiri enggak punya intervensi ya, dalam perbuatan dia. Ini murni dari Allah. Innama ajbarahu 'alaiha. Allah lah yang memaksa sang hamba untuk melakukan perbuatan tersebut. Idan kalau begitu yu'adzibuhu 'ala ghairi fi'lihi fa yakunu zaliman. Kalau begitu Allah mengadab sang hamba atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh hamba. Kalau gitu Allah zalim dong. Nauzubillahi min dzalik. Ta'ala Allahu 'an dzalika. Maha tinggi Allah atas ya tuduhan tersebut. Kemudian lihat. Ya. Lihat lagi di matan. Nah, lihat lagi di matan. Wa idza istahala fil uqul an yujbira as-sayyidu abdahu ala fi'lin summa yu'aqibuhu alayh fa kaifa yasduru hadha min a'dalil adilin wa qawlu ha'ula'i asharru min qawlil majusi al-qadariyati al-adalin wala qadarahu haqqa qadrih. Ya, sampai sini dulu. Nah, kemudian ya, dan perhatikan. Wa idza istahala fil uqul. Nah, apabila memang itu sudah mustahil di akal-akal kita. Mustahil, enggak mungkin. Ayujbiru as-sayyidu abdahu. Sang tuan memaksa budaknya ala fi'lin untuk melakukan sebuah perbuatan. Summa yu'aqibuhu, kemudian sang tuan menyiksa si budaknya tadi alih atas perbuatan yang dipaksa. Nah, ini mustahil, ya enggak? Tuannya gini, kamu tabok anak saya. Jangan tabok, kalau enggak kamu saya bunuh. Tabok enggak? Oh. Jangan, ya, ini kan anak tuan. Tabok enggak? Ya dia saya tabok. Pak. Oh, kamu tabok anak saya. Oh, dihukum lagi. Sini kamu saya tabok juga. Masuk akal enggak kayak begitu? Ini tuan apa ini? Hah? Ferguso? Apa? Tuan Baron? Orang gila tuan begini. Kayak tuan apa kayak begini? Gak mungkin ya kayak begini, orang gila kayak begini. Nah kalau ini aja gak mungkin antum anggap gila kayak begini, mustahil. Kata Syekh Al-Makhrizi Asyafi, fa kaifa yasduru hadza min a'dalil adilin. Maka bagaimana hal ini ya bisa dianggap layak itu bisa dianggap demikian ya, tapi itu berasal dari zat yang maha adil, yang paling adil, zat yang maha adil. Kok bisa kayak begitu ya, zat yang paling adil di antara semua yang adil. Wa huwa wa qawlu haula'i, dan pendapat ucapan mereka ini asyarru, lebih jelek, lebih buruk min qaulil majusi al-qadariyati al-adalin, dibandingkan dengan ya kau ucapan kaum majusi yaitu kaum qadariyah yang hina. Nah ya, sabit, dibaca sabit. Sudah langsung aja dibaca syarahnya. هذا في الناس هذا في الناس في الناس لا يسلوه أي أن السيدة يجبر عبده على فعل ثم يعاقبه عليه كيف تجبره عليه ثم تعاقبه عليه هذا يسير ظالما فكيف بالله عز وجل الله أعطى العبد qudratan wa masyiatan wa ikhtiyaran. Ikhtiyaran, nah. Ikhtiyaran. Fatamyizan baina khairi wa syarri. Fa huwa alladhi aqdamu wa aqdamu wa fi'lu. Wallahu yu'adzibu, wallahu yu'adzibuhu 'alal af'ali wa huwa aqdamu wa fa'ala. Terus Allah yu'adzibuhu 'ala af'alihi la 'ala 'alal qada'i wa qadari. Terus wa kaifa yasduru? Wa kaifa yasduru hadha min aqdaril 'adilina wa huwa Allah 'azza wa jalla. Baik, ini dulu. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza fil nas la yasu. Ini aja sih kalau pada manusia enggak layak. Ya, situan maksa sang budak untuk melakukan perbuatan. Udah dilakukan sama sang budak, si budaknya disiksa atas perbuatan yang dipaksa oleh si tuan. Ini enggak layak. Ya, sang tuan memaksa budaknya ala fi'lin untuk melakukan sebuah perbuatan, kemudian sang tuan yu'aqibu alaih, menyiksa si budak atas perbuatan tersebut. Bagaimana tajbiru alaih summa tu'aqibu alaih? Gimana cerita Anda maksa si budak tadi, kemudian Anda menyiksanya? Hada yasiru dhalim. Kalau begitu ini dhalim. Bagaimana lagi dengan Allah? Allah ta'ala abada kudratan wa masyiatan wa ikhtiyaratan wa tamizan bainal khair wa syarri. Allah memberikan hamba kemampuan, ya, kemampuan, kemudian masyiah, kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan. Masyiah, kehendak, berkehendak melakukan atau meninggalkan. Ikhtiyaran, pilihan. Tamizan, bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Wahuwa alladhi aqdamu. Aqdama kali ya. Wahuwa alladhi aqdama wa fa'ala. Maka hambalah yang melakukan perbuatan tadi, ya. Yang melakukan perbuatan itu dia, sang hamba sendiri. Ya. Sang hambalah yang ya menjalaninya. Wallahu yu'adzibu 'ala 'abdihi la 'ala al-qada'i wal qadar. Maka Allah mengadab hamba atas perbuatannya, bukan atas qada dan qadar. Nah. Kemudian kata saya, bagaimana lagi kalau ini ternyata dituduhkan kepada, bagaimana ceritanya kalau pada manusianya yang mustahil? Bagaimana kalau itu ya ternyata pada Allah yang maha adil dan semua yang adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di matan Al-Maqrizi Asy-Syafi'i menyatakan, ya, wala qadarallaha wala qadarahu haqqa qadrih, juga tidak termasuk mengagungkan Allah dengan sepatutnya. Man nafa rahmatah wa ridahu, itu orang yang menafikan, mengingkari rahmat Allah, keridhaan Allah, wa mahabbatahu wa ghadabahu, cintanya Allah, murkanya, wa hikmatahu, hikmahnya, ya, mutlaqan, secara mutlak, hikmahnya secara mutlak, wa haqiqata fi'lihi, hakikat perbuatannya, ya, wa lam yaja'al lahu fi'lan ikhtiyariyan, ya, dengan tidak menetapkan bagi Allah perbuatan atas pilihannya sendiri. Bal af'aluhu maf'ulatun, ya, munfasilatun anhu. Namun kata mereka, semua perbuatan perbuatan-perbuatan Allah tersebut adalah maf'ulat. Semua perbuatan yang munfasilah, ya, yang terpisah dari Allah. Dibaca di sini berikutnya Mas Andika. Qala syarih rahimahullah, kadzalika qadarullahu haqqa qadrihi man nafa'ahu asma, man nafa'ahu asma'a wa sifat al asma, al asma'a wa sifat wa sifati, asma'a wa sifati min jahmiyati wal mu'tazilati wa asy'ariyati wal asy'airah wal asy'irati wa min wa man sara ala nahjihim ma qadaru ma qadaru ma haqqa qadarihi Salamuhu kamaluhu wa azamtuhu wa ja'al azama wa azamatuhu wa ja'aluhu mujarradan anil asma'i was sifati wa sawra mustahilan aw mahduman nas'alullaha al-'afiyah. Al-afiyah apa antum? Al-afiyah. Al-afiyah itu apa ti? Tak. Terus. Terus. Hadihi amsilatu wa illa fa kala. Hadihi amsilatun. Hadihi amsilatun wa illa fa palu kalamu. Ala man nafa asma'i. Eh, itu alnya itu jangan dihilangin. Nafal asma'i. Asma'a apa dari nafa? Asma'a wasifati fa adama qadarullahu haqqa qadrihi haythu wasafahu bil ajzi. Wa wasafahu bin nafsi. Aha. Wa syabbahu bil jamadati. Nah, kan kata Syekh, kadzalika ma qadarullaha haqqa qadrih, demikian pula yang tidak mengagungkan Allah dengan ya sebenar-benarnya ialah man nafa'anhu al asma wa sifat, ialah orang-orang yang menafikan asma sifat dari Allah. Ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Namun perlu dibedakan ya. Kalau Jahmiyah menafikan nama dan sifat keseluruhan. Mu'tazilah menafikan sifat saja, mengisbat nama. Nah, ada pun Asy'ariyah menetapkan nama ya, kemudian hanya menetapkan sebagian sifat, mayoritas mereka tahwil. Wa man sara 'ala nahjihim, dan siapa saja yang berjalan di atas manhaj mereka. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya, mereka mengambil dari Allah kesempurnaan Allah, keagungan Allah, dan mereka menjadikannya ya nama-nama dan sifat tersebut hanya mujarradan anil asma wa sifat. Ya, itu terbebas dari nama dan sifat mereka menjadikan demikian. Wasara mustahilan ma'duman. Kok bisa Allah enggak punya nama enggak punya sifat? Ini jahiliyah. Maka jadilah Allah sesuatu yang mustahil. Kalau begitu seperti yang tidak ada. Karena sesuatu yang ada pasti punya sifat. Itulah. Sesuatu yang ada pasti punya sifat. Mas Bowo punya istri. Ada istrinya. Sifatnya apa? Perempuan. Sifatnya apa? Semata wayang. Nah, gitu kan. Ada nih. Buro. Ada nih. Ada sifat. Sifatnya apa? Keras, warna putih, ya, dan seterusnya. Nah, nas'alullaha ala afiyata. Kita mohon pada Allah keselamatan. Dan juga pernyataan beliau yang mengingkari rahmat, keridhaan Allah. Ini kalangan, bukan cuma kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah juga. Asy'ariyah, mahabbah, ridha, ghadab, itu semua dikembalikan ke iradah. Ya, semua dikembalikan ke sifat iradah. Kata mereka kalau Allah ridho, Allah merahmati, Allah mencintai, Allah membenci, itu bukan maknanya. Itu enggak ada sifat itu. Maknanya adalah Allah menghendaki kebaikan. Kalau Allah marah, Allah menghendaki keburukan. Nah itu. Ya hadhihi amsilatun. Ini adalah contoh-contoh, wa illa kalau tidak terbatas di sini, fal kalamu 'ala man nafal asma wa sifat. Maka tentulah pembahasan kita di sini yang malah membahas orang-orang yang mengingkari asma wa sifat. Fahada, maka ini maqadallah haqqa qadrih, ya, mereka dianggap tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Haitsu wasafahu bil ajzi, di mana mereka mensifati Allah dengan kelemahan dan mensifati Allah dengan nakas, kekurangan. Wasyabbahahu bil jamadat, ya, dan mereka menyerupakan Allah dengan benda-benda mati, yaitu kalangan Jahmiyah. Ya cukup ya, nanti di bait berikutnya insyaallah di matan dulu. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila ilan tasabrikatuh.